Bisa bayar pakai apa? Ya, ini juragan Nembang spesial ACM. Hadir bersama Dennis. Via Palen selingkuh. Juragan Nembang boleh. Ini juragan Nembang. Silakan.